Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat mengkaji surah Al-Hajj ayat 19. Merupakan satu kesyukuran kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelesaikan perkara kita di dunia dan di akhirat sesuai dengan pesan ayat 19 ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hazani khosman ikhtasamu fi rabbihim fallazina kafaru kutti'at lahum siyabum min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih di atas kepala mereka. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Kita mengkaji ayat ini, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala setelah membuka cakrawala berfikir kita, dimulai sebelumnya tentang bagaimana petunjuk yang diberikan Allah berupa Al-Quranul Karim, Kalamullah Al-Munazzal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana keputusan yang akan diputuskan kepada orang beriman dan orang kafir. Yang beriman akan masuk surga, yang kafir akan masuk neraka. Yang beriman akan berbahagia, yang kafir akan menderita. Kemudian bagaimana Allah menerangkan di ayat sebelumnya, semua yang berada di alam ini sujud kepadanya. Namun pada ayat 19, kalaulah kemudian ada orang yang kafir masuk neraka, siapakah yang patut disalahkan? Nah, untuk itu kita akan mengkaji tentang golongan orang yang beriman dan orang kafir, dan bagaimana akhir perjalanan orang kafir di ayat 19 ini. Bersama narasumber kita ada Haji Rijal Mahdi MA, Dr. Andes Haji Katur Suhardi, dan Dr. Andes Haji Rosidin Bina MA. Kami persilakan Ustaz Rijal terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membahas lebih detail tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir di sini di dalam ayat ke-19, kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Allah sebenarnya juga di dalam ayat yang ke-18 sebenarnya ada dua hal yang mendasar, Ustaz, kalau saya lihat di sini. Yang pertama adalah rayuan Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, untuk mencari hidayah yang telah kita bahas pada minggu-minggu yang sebelum ini. Kenapa? Karena Allah di sini menjelaskan semuanya sujud kepada Allah, semuanya mencari hidayah kepada Allah. Kenapa kamu wahai manusia yang sifatnya sangat kecil sekali tidak mau mencari dan sujud karena Allah Subhanahu wa taala? Bumi sujud. Matahari sujud. Bulan sujud. Kemudian hewan ternak semuanya sujud. Kenapa manusia tidak mau sujud? Katanya kan? Ini adalah rayuan. Jadi intinya adalah tidak ada lagi alasan untuk tidak sujud manusia itu. Kemudian Allah tegaskan lagi yang kedua, kalau memang tidak mau sujud, Allah beri ancaman. Kalau yang tadi adalah rayuan untuk bersujud, sekarang Allah beri ancaman. Siapa yang dihinakan oleh Allah, mayyuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang tidak mau, siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada orang yang akan memberikan kemuliaan kepadanya. Intinya adalah kalau Allah telah merayu kita, umat manusia, untuk sujud, mencari hidayah dengan hidayah, sumber hidayah yang sangat banyak tadi, kalau memang tidak ada juga, tidak mempan juga rayuan, tentunya Allah mengatakan may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Kalau memang tidak, Allah akan hinakan dan tidak akan ada orang-orang yang akan memberikan kemuliaan kepadanya. Kemudian barulah dijelaskan di sini tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir tadi, Ustaz. Tentang seperti itu. Ya, syukran lakum. Ya, mungkin Ustaz Rosidin Bina bisa menambahkan bagaimana pesan yang sangat penting sebagaimana telah disampaikan oleh Ustaz Rijal Mahdi tadi, bahwa di sini adalah ancaman. Ancaman untuk jangan melakukan kekafiran. Tujuannya sangat baik agar kita tidak menderita. Tidak menderita di akhirat karena begitu pedihnya siksaan. Kita ilustrasikan di dalam tafsir inspirasi dan sering kita tuliskan itu, satu hari di neraka sama dengan 50 ribu tahun di dunia. 50 ribu tahun di dunia sekedar ilustrasi tentang kholidina fiha abada, Kalau satu hari sama dengan 50 ribu tahun, berarti seminggu berapa puluh ribu tahun. Kalau 70 tahun berapa, berarti memang gambaran tentang kekalnya di neraka. Artinya apa? Orang yang cerdas itu dengan modal yang kecil dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Itulah Islam. Dengan modal 70 tahun di dunia, dia akan mendapatkan fasilitas kenikmatan 1 juta tahun di akhirat. Itu kan berarti orang-orang yang cerdas. Dan itulah yang diinginkan Allah. Jangan kafir, karena kafir itu menderita dunia akhirat. Kafir, silakan Ustaz Rosidin Bina. Terima kasih Dr. Zainal Arifin. Saya selalu mengaitkan dengan fenomena yang ada di lingkungan kita, karena seorang pendidik memang ya apa yang terjadi dengan lingkungan itu harus sensitif betul. Jadi ada beberapa wali murid yang betul-betul dengan kesungguhannya percaya dengan Allah, anaknya banyak yang berhasil. Sebenarnya dia pada awalnya tidak mungkin secara zahir dia berhasil, tapi karena memang dia yakin kepada Allah, akhirnya berhasil. Kemudian ada beberapa wali murid, anaknya kelas 1 keluar, kelas 2 keluar, tidak tamat. Ternyata setelah kita pelajari semuanya, memang yang kalau ada dikaitkan, tapi mohon maaf bukan yang saya maksudkan ini yang kafir itu, yang orang tua yang tidak mendidik dengan baik, tetapi yang jelas kafir ini yang tidak sesuai dengan aturan agama. Yang kufur nikmat mungkin lagi ya, kufur nikmat. Iya, kufur nikmat. Jadi ada yang mengatakan, "Ustaz, anak ustaz berapa?" Ada 4. Di mana saja? Alhamdulillah 2 di Raudhah sudah jadi guru, 2-2. Kemudian 2 lagi ada di Gontor, 1 jadi guru, 1 masih kelas 1 SMP di Muqaddasah tingkat tahfidznya. Karena mana tahu nanti ya 2-3 orang nanti dia bisa mengajari tahfidz di hutan yang di setan namanya Mahoni itu. Barangkali dia bisa mengajari anak-anak di sana dari hasil hutan itu menghidupi yang enggak mampu itu untuk belajar Al-Qur'an. Bahagia sekali Ustaz ya, anak Ustaz semuanya jadi seperti itu. Anak saya kenapa kok enggak bisa Ustaz? Ini mohon maaf, barangkali disitulah letak yang ini tadi sebagai apakah ini majas. Jadi yang kafir itu nanti sengsara sampai berketurunan-berketurunan, tapi kafir tanda kutip tadi tidak patuh kepada aturan agama. Kemudian yang patuh dengan agama itulah diberi balasan yang mungkin anak keturunan suci sampai berapa keturunan dengan kebaikan-kebaikan. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan sampai akhirat pun nanti kita bahagia, karena memang ya idza mata ibnu Adam itu in qata amalu illa min salasin, itu sedekah jariah. Kita meninggalkan ya tanaman-tanaman yang kita tanam bisa nanti untuk hasilnya untuk orang yang enggak mampu. Kemudian ilmu yuntafa'u bih, kita mengajar pesantren. Kemudian anak kita nanti menjadi ustaz juga, menjadi yang mendoakan orang tuanya. Berapa bahagia begitulah, barangkali dengan antara dua tadi, yang beriman dengan yang kafir. Terima kasih Dr. Arifin. Iya, pendengar yang dimuliakan Allah, menarik sekali yang kita kaji di ayat 19 ini. Allah Subhanahu wa taala menutupnya, maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Subhanallah, ada pakaian dari api neraka sekedar ilustrasi metafora ataupun majas. Kemudian pakaian yang sudah begitu membakar tubuh dia disiram dengan air mendidih. Artinya apa? Begitu dahsyatnya penderitaan, dan itu tidak pernah ada kata henti dan tidak pernah ada kata akhir. Ini merupakan gambaran kepada kita bahwa penderitaan di akhirat nanti jangan pernah bermimpi untuk transit di sana walaupun satu detik. Karena apa? Karena satu detik di sana sama dengan, kalau satu hari sama dengan 50 ribu tahun, satu detik artinya sudah puluhan tahun juga lamanya di neraka sana. Artinya apa? Begitu pedihnya, sehingga gambaran itu dibuat sedemikian menakutkan sehingga jangan pernah sampai berpikir, kenapa aku tadi di dunia tidak kamu ingatkan? Jangan sampai ada kata, kenapa kamu tidak mengingatkan saya sehingga sekarang saya berada di neraka. Alhamdulillah, dengan Radio Republik Indonesia yang telah mengudara sejak tahun 2006 kita bersama RRI sampai dengan sekarang, satu hari satu ayat, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan. Bukan niatnya untuk menakut-nakuti, tapi niat di balik ini adalah untuk memberi penyejuk, kebahagiaan. Karena apa? Karena rambu lalu lintas di sepanjang jalan dibuat bukan untuk menakut-nakuti bahwa di seberang sana ada lubang, tetapi untuk menghindari kecelakaan sehingga tujuan utamanya adalah keselamatan para penumpang. Begitu juga lah ketika Al-Quran memberi petunjuk kepada kita, bukan tujuannya untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi kebahagiaan kita saat terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk dan berkumpul di dalam surga Jannatul Naim. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau pergi di luar.